السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. كمسلمين كمسلمات para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' yang sudah kita mulai dalam dua pertemuan, dan ini melanjutkan pembahasannya yang sudah kita bahas tentang definisi al-bay', ya. Kemudian juga tentang ijab dan qabul. Kemudian sekarang lanjutkannya adalah mu'athah. Fadhil Ihsan dibaca. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, وهي صيغة القولية وبمعاطة وهي الفعلية. أيه شكرا. وهي صيغة القولية itu adalah sighahnya dalam bentuk ucapan. Ini kalimat yang terpotong sebelumnya, al-ijab wal-qabul. Nah. Ijab dan qabul itu adalah sighah al-qawliyah, yaitu dia mengatakan saya jual, ada ucapan, bukan dengan diam, bukan dengan perbuatan mengambil atau menyerahkan atau transfer, bukan, ada ucapan, baik perkataan dari mulut atau tulisan. Ini yang dimaksud dengan qawliyah, sighah qawliyah dalam ijab dan qabul. Ini yang masyhur di antara para ulama, dan bahkan sebagian mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i, ya, itu tidak membenarkan jual beli, tidak menganggap sah jual beli yang bila Anda hanya main tunjuk saja dapat barang kemudian kasih uang tanpa mengucapkan saya jual saya beli, yaitu ijab dan qabul. Dan alhamdulillah hal seperti ini masih ada di sebagian daerah yang mereka memahami mazhab Syafi'i dengan baik dan mengamalkannya. Dan bahkan ada salah seorang ikhwas teman saya, jazakallahu khair, dia pernah bercerita, semoga ceritanya benar, dia mengatakan saya pernah di Malaysia, dan di sebagian negara bagian Malaysia itu ada masyarakat yang masih memegang mazhab Syafi'i dengan baik, sampai pun dalam muamalat. Dia mengatakan, saya diberitahu oleh teman-teman, kalau di daerah ini, kalau Anda belanja ke warung, harus bilang, bu, saya beli itu ya. Ya, kalau Anda cuma duduk saja, tidak akan dapat makanan apapun di warung, seperti warung kopi, umpamanya enggak akan dikasihnya kopi. Ya, atau air, tidak akan diberi pun Anda air atau apapun, tidak akan disuguhkan. Kecuali Anda mengatakan saya beli, dia akan mengatakan saya jual. Ya. Ini ijab dan qabul. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian wa bi mu'atatin wa hiya al-fi'liyatu. Yang kedua adalah mu'atah. Mu'atah tanpa ada sighah qawliyah, tanpa ada ucapan langsung dari perkataan ataupun tulisan, saya jual, saya beli. Ya. Tapi naik saja dia, atau ambil saja barangnya, kemudian kasih uang. Tanpa mengucapkan, saya beli, atau saya sewa jasanya, tanpa itu. Ini namanya mu'athah. Wahia al-fi'liyah, itu perbuatan. Dan dalam kehidupan sehari banyak ini. Anda naik bis kota, sebelum naik, pak, saya tumpangi cai jasa ngantarin ya. Ya, 1.500 ya. Sempat akad seperti itu. Sehingga kau lihat. Enggak, langsung naik. Iya kan? Belanja di warung atau di supermarket, di market, tidak ada mengatakan, pak, saya beli ini ya. Saya jarang. Hampir-hampir tidak ada. Ya. Padahal negara kita dikenal bermadhab Syafi'i. Allah alam mungkin mereka tidak mengerti tentang madhab Syafi'i yang sebenarnya dalam bermuamalat, atau memang tidak pernah belajar, atau Allah ta'ala alam. Ya. Maka ini namakan mu'atah. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i melarang sama sekali. Dalilnya apa Ustaz? Dalil daripada ijab dan qabul firman Allah Subhanahu wa taala illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali tijarah yang kalian saling redha. Saling redha. Dalam mazhab Syafi'i beliau mengatakan keredhaan itu hanya bisa diketahui dengan mengucapkan saya jual, saya beli, saya bayar sekian, saya jual sekian. Kalau Anda diam saja main ambil saja, redha enggak tuh orang? Redha enggak yang jual? Bisa. Nah, iya dia jawab tidak. Ya, atau Anda membayar, kasih uang saja, ambil ambil gorengan apa banyak, ambil gorengannya makan, kemudian kasih uang saja jalan. Walaupun tertulis itu umpamanya harga 5.000. Yakin Anda redha atau tidak? Kalau sesuai nilainya. Nah, ini yang dia katakan. Dikatakan oleh Mazhab Syafi'i seperti demikian. Tapi kalau dikatakan, "Bu, saya beli ya." Ya. Berapa harganya 5.000 ya? Ya, ini 5.000 ya. Yakin Anda dia redha? Nah. Yakin. Ini dikatakan oleh Syafi'i bahwa keredhaan yakin dengan qauliyah. Tapi dengan fi'liyah perbuatan seperti muatah tadi enggak mungkin, enggak yakin. Ya. Maka mereka mensyaratkan asal ada ucapan. Ya. Akan tetapi Allah taala alam dalam hal ini pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur para ulama, Malikiyah dan Hanabilah. Malikiyah dan Hanabilah yang mereka mengatakan bahwasanya tidak ada syarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada riwayat dari para sahabat. Mereka setiap penjual membeli mengatakan bi'tuka kada wa kada bi'tuka hada wa syaraitu minka hada. Tidak. Ya. Oleh karena itu hukum asalnya masalah lafaz tadi tidak ta'abbud, tidak ada ta'abbud di sana. Ya. Kalau Anda mengatakan keredhaan bisa diketahui dengan perkataan, keredhaan juga bisa diketahui dengan perbuatan. Si ibu yang jual goreng tadi, dia tulis angka 5.000. Hah? Redha enggak dia berarti dengan harga 5.000? Redha. Pasti redha, buktinya dia tulis 5.000 di sana. Berarti keredhaan bisa diketahui dengan qarinah, dengan perbuatan seperti diketahui dengan ucapan yang menjual tadi harganya 5.000. Dan Anda sebagai redha membeli barang ini dengan 5.000 dan mengatakan saya redha beli, saya beli. Anda lihat ini berarti sini ganti ini berarti ketika yang Anda ambil ini barang yang Anda redha. Dan Allah tidak mensyaratkan dengan ucapan. Ya. Ya, dengan demikian Allah Ta'ala dalam hal ini pendapat jumhur para ulama lebih kuat, tidak perlu disyaratkan karena akan memberatkan. Dan bahkan salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i di masa beliau Al-Haytami kalau saya tidak salah mengatakan sekarang sudah tidak masanya lagi, itu pada abad ke-11 Hijriah, mengatakan saya jual saya beli, saya jual saya beli, cukup dengan perbuatan diambil uang yang telah dia menunjukkan keredoan dari kedua belah pihak. Kecuali untuk barang yang umpamanya jual beli rumah, itu iya terus ada pernyataan saya beli, saya ini, itu lain hal karena jumlahnya besar sekali. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat ulama, semoga ya bermanfaat. Silakan saya kalau ada pertanyaan dari kaum muslimin. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV terkait dari siyak dan siqat dalam jual beli. Dan insyaallah untuk memperdalam materi kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya dalam pembahasan ini di line telepon 021-823-6543 dan layanan pesan singkat kami di 0819-896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Ya, halo. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak? Di Jambi, Pak. Baik, Bapak mohon maaf monitor dengan via telepon aja secara langsung, dan mohon dikecilkan volume suara atau televisi di feedback supaya lebih jelas. Ya, kembali dengan siapa Bapak? Ini Pak Umar, Pak. Pak Umar, silakan di Jambi, Fadhol. Ini mau nanya Ustaz. Silakan Pak Umar. Kalau kita mengontrakkan rumah kita kepada pegawai bank atau leasing, itu hukum uang sewanya itu bagaimana ya Ustaz? Haram. Tapi dia punya penghasilan lain juga itu Ustaz. Dia punya penghasilan lain, Pak Umar? Penghasilannya apa dia? Itu berjualan, Ustaz. Tapi dia juga bekerja di instansi yang seperti bank itu, Ustaz. Kalau dia punya penghasilan lain, yang menurut Anda mungkin juga dia bisa bayar dengan penghasilannya yang halal tadi, ya, boleh. Harta yang bercampur, kita bermuamalat, berhubungan muamalat dengan pihak kedua yang bercampur harta antara halal dan haram, boleh. Seperti Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi. Yahudi bercampur hartanya antara halal dan riba. Tapi kalau kita tahu bahwa semua hartanya haram, seperti dia bekerja di lembaga keuangan riba tadi, ya, dan kita tahu dia tidak punya bisnis sampingan atau usaha lainnya, ya, maka zon ghalib bahwa dia akan membayarnya dengan hasilnya yang haram, maka haram Anda terima. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, makasih Ustaz. Allah yabarik fiik Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bapak Umar di Jambi. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543. Silakan. Halo. Baik. Tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543 dalam pembahasan muamalat bersama Ustaz kita, Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala. Kita angkat kembali via. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Di Balikpapan. Baik, silakan. Hamba Allah. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai kerjasama, apakah ini halal atau haram? Iya. Yaitu ada seorang tukang bubur mengajak kami kerjasama. Dia minta bantuan sekitar 3 juta untuk membeli alat-alat dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya dia sudah jualan juga. Terus ibu? Kemudian, iya. Dia bilang dapatnya 50-50. 50-50 maksud dapat apanya? Ya? Keuntungannya 50-50 gitu. Iya. Keuntungan yang dimaksud, keuntungan dari yang mana? Apakah setelah dipotong gajinya dia, atau keuntungan, semua keuntungan dia belum ambil apapun? Keuntungan setelah dipotong apa ini, biaya belanja sama sewa tempat. Oh ya, jasanya dia belum. Ya. Ya, terus. Saya enggak tahu, dia yang nentukan seperti itu. Ya, terus. Tapi dia juga saya perhatikan jual juga minuman dan lain sebagainya. Kalau rugi bagaimana? Nggak ada dikatakan seperti itu, cuman setiap hari misalnya dia tentukan sekitar 40-60 mangkok gitu. 40-60 mangkok itu maksudnya apa? Hasil penjualan. Kalau rugi bagaimana? Ya nggak ada, nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat? Apa yang nggak dapat, Ibu? ya 50%-nya dapat. Iya, ya sehasilnya itu aja misalnya dapatnya. Sebentar, kalau rugi sama sekali mati usahanya. Uang 3 jutanya bagaimana? Belum baru berjalan beberapa hari itu, Pak. Ya, jadi kesepakatannya, tahu. Kesepakatannya dulu, Ibu. Karena kalau kesepakatannya 3 juta ini mesti harus kembali. Umpamanya seperti tadi, terjadi sesuatu, ya. Umpamanya mungkin bubur itu udah enggak ada lembri lagi, udah enggak laku, segala lain hal lah. Ya, atau terbakar ininya, gerobaknya dan lain-lain. Jadi musibah. Ini 3 juta mesti kembali atau tidak? Kalau mesti kembali, udah saya tanggung Ibu. Ibu kan sudah keluar modal mamanya. Saya tanggung, kata dia. Maka ini riba akadnya, Ibu. Tapi kalau Ibu siap hilang 3 juta ini, halal. Terserah Ibu sekarang ya. Kalau Ibu siap 3 jutanya hilang kalau rugi, ya, maka halal. Berarti dalam akad mudharabah pembiayaan seperti ini, kita harus tahu si pengelolanya jujur atau tidak. Karena dia dinamakan dengan uqudul amanah. Akad yang berhubungan dengan kepercayaan dan amanah. Bila kita amanah kepada dia, apa yang dikatakan, apa yang terjadi, kita terima. Bila kita tidak percaya dengan dia, orangnya pembohong, udah jangan. Karena bila nanti terjadi kerugian, hilang uang Anda. Allah ingin menjaga harta kita dengan cara demikian. Jelas, Ibu? Jelas. Nah, jadi ya. Masalah ya, keuntungan tidak ada masalah. Ya. Hah? Artinya, seperti dia menjual minuman dan lain-lain, tidak ada dimasukkan di situ, bagaimana? Dia hanya menghitung mangkok buburnya aja, berapa mangkok bubur per hari. Dia menghitung mangkok buburnya saja. Ini namanya bukan mudharabah. Ini nggak boleh seperti ini. Pinjam uangnya. Namanya pinjam. Ini namanya mudharabah hanya buburnya saja. Ternyata nggak ada orang beli bubur, semua beli minuman, ibu nggak dapat uang kan? Ibu rugi kan? Maka tidak boleh seperti ini. Dalam akad mudharabah, ibu masuk ke dalam saham perusahaannya dia. Saham usahanya dia. Baik, bubur maupun yang lainnya saja. Bubur maupun yang lainnya. Seperti umpamanya begini, Ibu. Sekarang saya sampaikan yang betul, Ibu, ya. Kalau ingin juga bermitra dengan orang ini, caranya begini, saya Hasan. Itu dia mengatakan, sekarang berapa nilai usaha kamu semuanya? Gerobaknya segala macam, kemudian kesempatan peluang segala macam dinilai. Dia mengatakan aset perusahaan saya sekitar usaha saya, usaha bubur saya itu sekitar umpamanya 6 juta. Sudah, kalau 6 juta ini uang saya, tentu pun butuh 3 juta kan ya, 3 juta ya, berarti saya memiliki berapa persen dari perusahaan Anda? 50%. Ketika nanti sebulan hitung keuntungan, berapa keuntungan ini? Jangan, dia gak boleh potong gajinya dia, gak boleh potong buat makannya dia juga. Kalau gak, dia untung duluan, ini gak boleh. Dia sudah mengambil keuntungan, dia belum dapat apa-apa. Baik, penjualan bubur maupun yang lainnya, sir. Iya. Pernah kita sering kita bahas ini dalam permasalahan musyarakah, dan ini penting sekali, dan banyak terjadi kesalahan dalam akad musyarakah. Mungkin pada babnya insyaAllah, kita pelan-pelan membahas masalah akad musyarakah ini karena sering pertanyaan kaum muslimin tentang ini. Mereka berakad musyarakah ternyata sering berakhir dengan cara riba. Mulai dikatakan riba dan diakhiri dengan sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ingatkan waktunya nanti Ustaz, karena akad musyarakah. Baik. Dan dilanjutkan nanti Ustaz, setelah diketahui keuntungannya pun dibagi setelah dikurangi semua beban Ustaz. Kita lanjutkan Ibu tadi ya. Ini usahanya tadi 6 juta. saya masuk dengan 3 juta, berarti saya miliki perusahaan usaha bubur ini berapa? 50%. Akhir bulan hitung keuntungan. Alhamdulillah, dan dia belum boleh ngambil. Si yang bekerja tadi belum boleh ngambil untuk makan segala macam pun belum boleh. Nah. Hitung keuntungan alhamdulillah untung umpamanya sekitar 10 juta. Buat dia 5 juta buat saya 5 juta. Atau untung umpamanya sekitar 4 juta buat dia 2 juta buat saya 2 juta. Nah. Dihitung di akhir bulan ternyata rugi. Nah. Bukan karena kelalaian tapi saja. Bukan karena kelalaian. Rugi karena satu lain hal, ya. Mungkin uang kecurian segalanya bukan rugi. Nah. Jadi aset yang nilai 6 juta tadi ternyata sekarang lagi 4 juta. Berarti uang dia tinggal 2 juta di situ, uang saya 2 juta. Nah. Dia dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Saya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Makanya tadi tidak boleh disyaratkan dia mengambil upah dari kerja tadi. Ambil sesuatu yang pengelola tadi. Karena kalau dia ngambil dia untung, saya enggak dapat apa-apa. Si tukang bubur ini tadi. Ah. Si tukang bubur itu tidak boleh ngambil apapun dari usaha bersama ini. Kalau dia ngambil itu ngutang. Paham saya, San? Dan kalau dia makan bubur semangkoknya? Itu namanya termasuk khianat. Nah, iya, San. Kecuali sepakati kalau semangkok dong mangkok ya. Dihitunglah. Baik. Baik, jazakallah khair. Ibu, semoga ini bisa memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan usaha musyarakah yang ibu laksanakan dengan kawan dan rekanan bisnis, dan mungkin bisa dilihat kembali akad-akad sesuai dengan apa yang tadi kita simak bersama dari Ustaz. Jazakallah khairah. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga via telepon. Silakan. Ya, halo. Halo. Silakan, Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Di Balikpapan. Bapak siapa? Nah, ada anak mau tanya ini. Iya, Pak. Di Balikpapan, Pak, ya? Iya. Masya Allah. Halo. Iya, silakan, Pak. Iya. Yang mau tanya ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang anak mau tanya ini, Ustaz. Iya. Ya, anak kan punya rumah, punya mobil, anak beli dari pinjaman bank, Ustaz. Kelunas atau belum? Tapi sekarang sudah lunas semua, Ustaz. Sudah lunas semua? Sudah lunas semua. Ambillah, kalau sudah lunas sudah selesai Anda dari akad riba. Cuma sekarang setelah anak ngaji, anak tahu bahwa pinjaman bank itu, halo? Iya. Setelah anak ngaji, anak tahu bahwa pinjaman bank itu riba. Yang perlu anak tanyakan sekarang, gimana kira-kira bisa dibersihkan harta yang tersangkut riba-riba ini tadi, Ustaz? Bagaimana caranya? Terima kasih. Pak, sebentar, jangan tutup dulu ya. Halo? Halo. Kalau sudah lunas, Bapak sudah tersangkut riba lagi. Tidak kedengaran saya. Halo, Bapak, bisa menyimak? Assalamualaikum. Halo. Ya, bisa menyimak kami, Pak? Ya. Baik, silakan bisa. Ya. Kalau sudah selesai akad ribanya, pada waktu itu baru tahu dan selesai, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Allahumma ta'ala man ja'ahu ma'idhatun min Rabbih fanta falahu ma salaf. Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah bahwa Allah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Yang telah berlalu dihalalkan oleh Allah jalla fi'ala. Sehingga akadnya sah yang telah berlalu. Ya. Dengan demikian tidak ada kafarat apapun juga. Rumahnya halal bagi dia dan kendaraannya halal bagi dia. Karena dia bukan memakan ribanya. Dia yang memberi makan riba. Kalau dia makan ribanya di sini baru butuh bertobat kepada Allah, keluarkan hartanya. Yang makan riba itu mendapat pertambahan. Yang mendapat pertambahannya kan si banknya itu. Banknya itu yang harus bertobat, yang mengeluarkan uangnya, yang sedekahkan uangnya, bersihkan uangnya. Anda tidak, Anda sudah dirugikan. Dengan riba Anda dirugikan. Ya, tapi kalau mau sedekah silakan. Mau sedekah itu. Saya Bapak di Balikpapan, semoga bisa mendapatkan pencerahan. Barakallahu fiik. dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan 021-823-6543. Ya, halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Mala di Karawang. Silakan. Ini Ustaz, bagaimana untuk menjadi apa? Adik saya itu pinjam uang 6 juta katanya untuk modal usaha. Hanya 1 bulan akan dikembalikan. Gimana caranya ya Ustaz ya? Kalau misalkan untuk halal pembagian hasilnya. Menurut dipinjam, Ibu. Iya. Kalau ya, dipinjam, pinjamkan 6 juta. Berapa mau dipinjamnya? 6 juta. Jadi pinjamnya, silakan pinjam, Ibu pinjamkan. Nanti kalau dia beri sesuatu pun jangan terima. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kita untuk kerjasama seperti yang tadi yang nelpon itu gimana Ustaz? Kalau seperti tadi itu akadnya adalah kerjasama bukan pinjam. Itu persentasenya bagaimana Ustaz? Persentase apanya, bagi hasilnya terserah. Bagi hasil. Cuman cuma yang penting adalah rugi sebesar porsi modal. Kalau misalkan kita katanya sih, kata adik sih 20% untuk saya, 80% untuk dia, itu bagaimana Ustaz, halal tidak? Modal semua dari siapa? Modal dari saya misalkan. Sebentar, modal 100% dari Ibu? Iya. Modal 100% dari Anda. Kemudian dia mengelola saja. Iya, mengelola. Keuntungan untuk Anda berapa persen? 20 katanya. Buat dia 80. Kalau rugi bagaimana? Rugi sih kata saya juga harus dihitung, tapi kalau rugi dihitung, Ibu dapat riba, tidak boleh. Oh gitu. Iya. Karena kalau rugi ikut rugi berarti ya Bu, Pak ya. Kalau rugi Ibu tanggung 100%. Nah. Karena modal semua dari Ibu kan ya? Iya. Iya. Kalau yang pertanyaan Ibu tadi, tidak, modalnya dari si Ibu itu ada, tukang bubur itu juga ada modal sebelumnya, aset sebelumnya. Kalau ini kan tidak, modal 100% dari Ibu. Maka kerugian 100% Ibu yang nanggung. Oh, gitu. Keuntungan dibagi boleh karena dia mengelola. Jelas? Kalau misalkan ya, misalkan tidak rugi, alhamdulillah gitu Ustaz, lancar saja gitu. Tidak rugi misalkan. Kalau tidak rugi bagus, tidak ada masalah. 20% boleh untuk saya gitu ya Bu? Boleh, 20-80. Pembagian keuntungan boleh berapa saja, tapi pembagian kerugian itu dia. Kalau modal dari satu pihak, malah satu pihak itu saja menanggung kerugian. Kerugian yang pengelola apa Ibu? Ibu mungkin mengatakan enak banget kalau gitu dia gak rugi Ustaz. Karena siapa dia gak rugi? Karena dia selama dia mengelola harta Ibu, dia tidak boleh mengambil gaji. Tapi gini Ustaz, takutnya saya itu dia tuh ngebohong gitu. Kalau Ibu berbohong, Ibu ragu dengan dia. Ya, tidak amanah seperti saya katakan tadi. Jangan buat akad mudharabah. Buat akad pinjaman saja. Ini uang 10 juta, saya pinjamkan, kembalikan setelah 6 bulan 10 juta tanpa ada pertambahan. Kalau kemudian di waktu itu dia ngasih 10 juta, kemudian dia merasa untung dan ngasih hadiah, boleh. Tidak disyaratkan dari awal. Jadi berarti kalau misalkan saya menerima sekalipun saya pinjaman nih, meminjamkan saja 100%. Kemudian dia itu memberikan sesuatu gitu kepada saya, riba juga itu ya Ustaznya. Biasanya dia berikan sesuatu itu apa tidak? Ya ini jarang sih, jarang minjem. Kalau enggak, orang yang minjam tadi sering nggak memberi hadiah kepada Ibu? Sering juga sih. Kalau sering juga, kalau hadiah biasa nggak ada masalah. Bukan terkait dengan modal itu ya? Iya. Ya, Ibu Sal ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mubarakallah fiik. Kita akan pertanyaan saja dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Cikarang, saya bekerja di sebuah pabrik di bagian gudang Ustaz. Dan selain upah atau gaji yang saya terima, kadang-kadang saya juga diberikan uang dari atasan hasil dari penjualan limbah. Halalkah uang yang saya terima tersebut Ustaz? Atasan jual limbah ini diketahui oleh perusahaan atau tidak? Kalau perusahaan mengetahui bahwa silakan limbah dijual dan uangnya buat ya menambah kesejahteraan karyawan, terserah, boleh. Tapi kalau pemilik perusahaan tidak tahu, ya karena limbah terhitung sudah terbuang, kemudian dijual kemudian oleh si atasan, ya makanya tidak boleh dia terima uangnya. Ya, Allah barakallahu. Nah, jazakallahu khair. Demikian akhi, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai buruh tani di sebuah perkebunan karet. Akan tapi kebun karet itu telah digadaikan oleh pemiliknya, Ustaz. Apakah hukumnya saya bekerja di perkebunan tersebut? Tidak ada hubungan. Boleh nabur di situ, tidak ada yang gadai-menggadai, berdosa pemiliknya. Anda mau digadai, mau tidak, tetap kerja, dapat uang bulanan. Allah barakatuh. Masya Allah, Ustaz. Baik, jazakallah khair. Dari pendengar kita, surah di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjual barang imitasi, barang palsu? Akan tapi kami sampaikan pembeli tersebut kalau barang ini imitasi. Jadi pembeli dan penjual sama-sama mengetahui. Boleh. Kalau dia mengatakan ini barang imitasi, ya boleh dia jual belikan. Baik. Kecuali imitasi yang dimaksud itu adalah merek dagang. Contohnya, umpamanya ini merek dagang terkenal, apa umpamanya merek dagang terkenal banyak kan, Adidas atau Levi's atau apa, ya tertulis di sana Levi's juga, tapi pun diberitahu ini Levi's-nya imitasi loh, nggak boleh dia jual ini karena dia menzalimi pemilik barang, yang pemilik merek dagang yang asli. Asli. Nah, tapi kalau imitasi yang dimaksud itu adalah tiruan tapi dengan nama lain, ya, dan pun dia sampaikan kondisi sebenarnya, maka ini boleh. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallah fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika meminjam uang di bank konvensional untuk digunakan menjadi modal, Ustaz? Karena orang tuanya meminjam uang di bank untuk membangun rumah kos. Bagaimanakah hasil dari usaha tersebut? Jangan tanya ke hasilnya. Tanya aku meminjamnya adalah riba. Aku meminjamnya adalah riba. Maka selesaikan akad ribanya. Selesai akad ribanya, insyaAllah hasilnya menjadi halal. Allah ibarik fikum. Taib, jazakallah khair. Dan dengan syarat sebelumnya mungkin belum mengetahui hakikat hukum riba itu saja. Ya, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengharamkan riba dalam Al-Quran dengan nas yang jelas. Wa harrama riba. Ya. Allah mengharamkan riba. Nah, ketika seorang pinjam uang kebutuhan bikin kos segala macam dengan pembayaran ditambah nanti uangnya, menelakannya riba. Ya. Riba sama hukumnya dengan berperang melawan Allah. Fa'in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti melakukan akad riba, kalian mengumumkan perang melawan Allah. Ya. Perang melawan Allah. Anda bikin rumah kos ini berarti rumah perang lawan Allah. Nyekel senjata dalam rumah kos itu. Apa yang dapatkan Anda? Mau tanya keuntungan lagi? Taubatlah kepada Allah azza wa jalla. Ya. Sehingga rumah tadi bukan sesuatu yang disiapkan untuk perang melawan Allah. Memang untuk mencari rezeki Allah azza wa jalla. Ya, Allah baik. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan untuk antum dan memutuskan segera akad riba tersebut. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kredit barang seharga 700.000, kemudian menjadi 1 juta dalam waktu 10 bulan. Bagaimana hukum penjualan barang kredit seperti ini, Ustaz? Boleh dengan syarat bila terlambat tidak ada pertambahan. Terlambat dia membayar, tidak dikenakan denda. Bila dikenakan denda, ini riba. Wallah ta'ala. Dan untuk usaha seperti ini agar tidak ada keterlambatan atau kompensasi yang bisa kita buat, bagaimana, Ustaz? Itu memang konsekuensi dari jual beli tidak tunai. Ya, mungkin Anda minta uang jaminan atau orang penjamin, kafilun gharim, ya, bahwa saya enggak kenal Anda, ya, atau saya enggak tahu kekuatan ekonomi Anda untuk membayar. Tolong bawa si fulan yang saya tahu, kenal. Nah, pada saat Anda enggak bayar, saya minta ke dia dan dia bayarin, nanti Anda bayar ke dia. Nah, itu caranya. Ada kafilun gharim, ada penjamin orang, ada juga bisa penjamin barang. Ketika Anda tidak bayar, maka dilelangnya barang yang lain, sehingga dia menutupi sisa utang Anda. Baik. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dwandri dari Pekanbaru Riau. Saya berjualan emas dan saya mengetahui emas tidak boleh hutang, Ustaz, ya, dalam penjualannya. Ada orang yang membeli emas dan uangnya kurang, lalu saya pinjamkan uang itu, lalu saya pinjamkan uang untuk ibu itu supaya dia beli emas saya dalam keadaan tidak berhutang. Akan tapi dia memiliki hutang uang sama saya. Bagaimana hukumnya dalam masalah? Boleh, alhamdulillah. Bagus ini. Tapi Anda risiko Anda besar. Ya, solusi yang lebih baik, tapi apa? Solusinya sudah terlambat. Jadi alhamdulillah, solusi yang lebih baik, jual kepada dia emas sesuai dengan uangnya cocok. Kalau belum juga, ya udah bilang kepada dia, "Ibu, ini saya sisihkan sampai 3 sore nanti, kalau ibu belum enggak datang ini bisa saya jual lagi kalau ada yang mau beli." Tapi sampai saya tahan hari ini. Silahkan ibu datang sebelum sore, iya, saya tutup. Bawa uang sisa tambahan dengan awal, ya. Dan mas masih di tangan penjual. Tangan penjual, belum ada serah terima. Jazakumullah khair. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, halo. Baik, kami akan memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV ingin bertanya dalam pembahasan muamalah di kesempatan pagi ini di 0218236543. Ya, halo. Taip, tampaknya terputus. Kami angkat sebelumnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bekerja di tambang emas ilegal? Ya, pada dasarnya segala yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi ini. Maka tidak ada persyaratan harus izin fulan, izin fulan, tidak ada pada dasarnya. Ya. Akan tetapi kemudian bila berkaitan dengan maslahat umum, di mana perlu ada aturan undang-undang yang dibuat oleh negara atau daerah yang pemerintah yang berkuasa di sana, maka tahapnya penting. Karena Allah mengatakan, "Athi'u Allah wa athi'ur rasul ulil amri minkum." Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ulil amri kepada kalian, pemimpin kalian, selagi tidak mereka mengandalkan kepada maksiat. Ini mereka buat aturan dan undang-undang untuk kebaikan agar hal-hal yang penting tadi tidak merusak. Ya. Maka dalam hal ini bila sudah dibuat aturan untuk penambang emas, mereka harus mengikuti itu dan haram untuk mengambilnya dengan cara yang tidak legal, dengan cara yang tidak terdaftar atau tidak diizinkan oleh pemerintah. Dan bukankah musibah banyak kita dengar dan kita lihat penambang-penambang yang ilegal tersebut berakhir dengan nyawa mereka hilang dan musibah bagi banyak orang. Allah barik fikum. Baik, jazakallahu khair. Masih ada kesempatan, Ustaz? Kontrol satu atau dua lagi. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan di 0218236543. Bagaimana pendengar yang ingin bertanya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Ibu? Ini dengan hamba Allah dari Tanjung Pinang. Silakan. Nah, gini, Pak. Apa? Kami saya kan ada mak. Halo, mohon maaf, Bu, agak dijelaskan suaranya agak sedikit kurang jelas. Ini kami saya tuh ada KPR rumah. KPR rumah, Bu, ya? Iya. Baik. Cuman nama dia juga dipakai sama kakak ipar dia yang di KPR rumah. Namanya kenapa Bu, nama dia? Nama suami saya dipakai untuk kakak iparnya, dipakai untuk KPR rumah mereka. Digunakan untuk KPR rumah kakak ipar juga? Iya. Nama suaminya ya Bu ya? Suami saya ambil rumah untuk kami sendiri. Iya. Jadi tukaran nama gitu. Jadi tukaran nama? Ya. Untuk suami rumah sendiri, untuk kakak ipar? Untuk kakak ipar rumah, nama suami saya, untuk kami nama kakak ipar. Oh iya. Kemudian Bu? Bagaimana untuk cara membersihkan ini, kalau sama suami saya ingin menutup itu yang perjanjian dari untuk yang kakak iparnya itu macam-macam. Baik Bu. Jazakallah khair. Mahfum Zat. Terus ini satu lagi Ustaz. Iya. Ada kendala untuk kami menjual rumah itu, orang tua kami kurang setuju, itu macam mana ya? Kalau mau dijual orang tua tidak setuju, tapi KPR-nya sudah lunas atau belum Bu? Sudah, jalan 2 tahun. Sudah lunas? Belum, masih jalan 2 tahun kurang. Sisa 2 tahun lagi begitu? Iya. Baik. Ya. Kita akan simak jawabannya Ibu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengetahui ketika sebelumnya dia mungkin terlanjur berbuat KPR yang riba dan mengandung unsur riba tadi, beli rumahnya dengan cara riba tadi, ya, bertobat kepada Allah. Setuju tidak setuju orang tua, setuju tidak setuju istri, biarkan. Karena yang akan menanggung nerakanya adalah Anda. Ketika Anda ingin menyelamatkan diri Anda dari api neraka, istri enggak setuju umpamanya, rantau enggak setuju, biarkan. Saya tidak mau masuk neraka, enak aja kalian dapat rumah, saya dapat neraka. Ya, maka hendaklah bertobat orang-orang yang terlanjur berbuat dosa tadi dengan cara kredit ribawi dengan KPR tadi, bertobat dengan hentikan akad ribanya, lunasi. Siapapun tidak setuju enggak ada masalah. Istri tidak setuju enggak ada masalah, minta cerai dia cari istri yang baru, sehingga dapat rumah yang baru dengan istri yang baru. Allahu barik fikum. Baik, Ustaz. Dan ketika nama suaminya juga dipinjam untuk kakak iparnya mengambil rumah KPR, Ustaz, solusinya bagaimana? Itu rumah yang itu minta kemudian mengakhiri menutupi akad apanya? Akad ribanya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Kami berikan satu kesempatan kembali. Silakan di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Saya dari Ferry di Bandung. Silakan Bapak Ferry. Saya mau nanya masalah waris. Nah. Ya, jadi kedua orang tua saya sudah meninggal. Iya. Beliau almarhum meninggalkan rumah dan tanahnya. Kemudian kami ada anak-anaknya, ada 2 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian bapak almarhum saya itu punya kakak perempuan yang masih hidup. Bagaimana? Kakaknya enggak dapat. Oh, kakaknya enggak dapat. Hanya untuk anak-anaknya saja. Bapak ibunya, kakek Anda sudah meninggal. Ya, sudah. Kalau kakek nenek meninggal, sudah tidak dapat. Hanya untuk Anda berlima saja. 2 laki-laki berarti dapat 4. Ya. Tambah dengan 3 perempuan, 7. Dibagi 7. Dibagi 7. Perempuan dapat 1/7, 1/7, 1/7. Ya. Nah, laki-laki dapat 2/7, 2/7. Laki-laki 2/7, 2/7. Ya. Ya, Ustaz. Allah barik fikum. Terima kasih Ustaz. Allah salimukum. Syukron. Afwan akhi, Bapak barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Jadi pendengar kita Ibnu Amir di Cilacap, apa hukumnya melunasi kredit mobil yang masa kreditnya belum selesai? Dan jika tetap melunasinya maka akan dikenai penalti. Apakah boleh penalti itu dibayar? Dan kondisi saya adalah sanggup dan memiliki uang untuk melunasi kredit tersebut. Subhanallah, memang jeratan riba dari lembaga keuangan riba itu luar biasa. Ketika Anda ingin mengakhiri, padahal dia untung dia, dapat uang cash, tapi tetap dikenakannya riba tambahan kepada Anda. Ya. Apa boleh buat? Kalau memang Anda mampu menutupi apa penaltinya karena berunasi lebih cepat, di mana-mana harusnya Anda bayar lebih cepat dapat potongan karena dia dapat uang cash. Tapi kepala riba mereka, isi riba kepala mereka itu membuat mereka gelap mata, sehingga yang mereka inginkan adalah keuntungan untuk mereka saja yang sebetulnya itu bukan keuntungan. Allah ya. Kehancuran. Bukankah Allah mengatakan yang hakullah riba, lancurkan riba. Dan kalau mereka tidak percaya, lihat negara riba terbesar di dunia. Itu Amerika, negara dengan krisis ekonomi terbesar di dunia setiap masa. Allah barik fiik. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar kita yang bertanya, Bapak Ibnu Amir di Cilacap. Semoga ini menjadi pencerahan para kalafik dan semoga Allah mudahkan. Demikian mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kita Ustaz, silakan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari azab api nerakanya, karena perbuatan-perbuatan kita, ketamakan kita, keserakan kita akan harta dengan melakukan hal-hal yang diharamkan dari Allah, seperti di antaranya riba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.